Tetapi ketahuilah, sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik Bani Adam, yang bersalah dan yang lupa, mereka yang segera istighfar, taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya, paling jujurnya perkataan, paling tepatnya perkataan, hanya yang datang dari Allah ta'ala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Di dalam salah satu hadis, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, yang hadis ini luar biasa, penuh dengan motivasi, penuh dengan keberkahan di dalamnya. Karena mengajak setiap individu muslim agar bisa benar-benar merenung, mengetuk hati yang paling dalam daripada setiap muslim, untuk bisa memahami, menyadari tentang posisi dia di dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Segeralah, raihlah, carilah 5 hal, 5 modal, 5 sesuatu kunci yang perlu dipersiapkan oleh setiap individu muslim sebelum datang 5 hal, 5 penghalang, 5 pencegah, sehingga seseorang akan hilang dan sirna, sehingga dia lupa atas posisinya. Bagaimana sebenarnya posisi seorang muslim di dunia? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, hayataka qabla mautik, sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Segeralah manfaatkan hidup kamu sebelum datang kematian, sehat kamu sebelum datang sakit. Kesempatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu, segeralah sebelum itu sirna dan hilang dari kamu. Waktu mudamu sebelum kamu datang masa tua. Dan ketika kamu cukup ada, mampu untuk beramal dengan harta yang kamu miliki, sebelum harta tadi itu hilang dan sirna darimu. Yang paling utama, yang paling berharga, modal setiap muslim di dalam kehidupan dunia, yaitu adalah umurnya. Karena umur adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena dengan umur seseorang bisa untuk mengisi, menjalankan daripada 4 perkara yang lain, atau 4 kunci yang lain yang Nabi tadi anjurkan, dari kesehatan, kesempatan, masa muda, dan juga daripada kecukupan. Sehingga umur adalah menjadi kunci, menjadi modal utama untuk setiap muslim bisa benar-benar memanfaatkan daripada umurnya. Umur adalah modal bagi setiap dari kita, setiap muslim, untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat, untuk kita sama-sama mudik ke kampung halaman yang hakiki, yang kekal abadi. Dan ketahuilah, sebaik-baik bekal yang kita persiapkan dari sekarang adalah amal soleh. Yang dibuktikan amal soleh tadi yaitu melalui pintu takwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala. Segeralah mempersiapkan bekal untuk hari esok. Sebaik-baik bekal yang kamu persiapkan, yang kamu bawa, yang kamu harus rintis, yang kamu harus bangun, yang harus kamu tanam di dunia untuk kebaikan nanti di akhirat, untuk kamu bisa memetik hasilnya, buahnya, manfaatnya, kebahagiaannya. Taqwallah adalah dengan amal saleh yang diaplikasikan di dalam taqwallah dengan sepenuhnya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang kadang-kadang terlintas di dalam pikirannya ketika dia berada di dunia, dia beranggapan bahwasanya dia masih akan hidup panjang, dia masih muda. Ada bisikan, puas-puasin dulu aja karena masih muda, nanti kalau sudah tua baru taubat, baru datang ke masjid, baru mempersiapkan amal, baru taat kepada Allah, dan seterusnya. Bisikan, angan-angan, cita-cita yang salah dan tidak tepat. Karena hakikatnya orang-orang yang panjang angan-angannya, panjang harapannya, tidak menyegerakan di dalam amal soleh ketaatan kepada Allah, adalah salah satu daripada sifatnya orang bangkrut. Ketahuilah, siapa yang jamin umur kita sampai esok hari? Siapa jamin umur kita akan sampai bulan depan, tahun depan? Dan ketika seseorang dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya, siapa jamin dia akan bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala? Karena hati manusia ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia dari sejak awal sudah tumbuhkan, sudah dia bina hatinya, dia besarkan, dia pupuk hati di dalam hal-hal yang jauh daripada Allah Ta'ala, hal-hal yang mengancam murka dari Allah Ta'ala, seseorang akan hidup, akan berada di jalan itu sampai pada akhirnya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Adakah dari jiwa-jiwa manusia mereka tahu bahwasanya apa yang akan terjadi esok? Daripada jiwa-jiwa manusia, apakah mereka sampai kepada mereka kabarnya? Di mana, kapan, dan bagaimana mereka mengakhiri hidupnya di dunia? Karena kematian adalah satu keniscayaan. Kematian adalah pasti, dan lebih pasti dari segala macam kepastian. Karena setiap jiwa yang bernyawa pasti akan datang kepadanya kematian. Tetapi tidak ada satupun daripada jiwa, daripada manusia yang tahu tentang kapan dia akan berakhir, di mana dia akan mati, dan bagaimana dia akan mengakhiri kehidupannya. Sungguh tidak tepat dan salah ketika seseorang hanya dengan berangan-angan, dengan menunda-nunda, karena setiap kebaikan adalah lebih cepat untuk disegerakan. Suatu ketika ada salah seorang sahabat, beliau mewasiatkan kepada kita berdasarkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mewasiatkan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirun sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing yang tidak akan tetap dan tidak akan lama, aw 'abirun sabil, atau orang musafir, orang yang melintas. Di dalam riwayat dikatakan, jadikanlah dunia hanya seperti kamu sedang berteduh di bawah pohon, dan kamu akan berlalu dan melintas, dan akan kamu menuju kepada satu tempat yang di sana akan menjadi tempat terakhirmu. Kemudian sahabat tadi mengingatkan, idza asbahta fala tantadhiril masa, ketika masuk waktu pagi padamu, segeralah beramal soleh, mempersiapkan bekal, jangan tunggu di waktu sore. Wa idza amsayt, ketika masuk di waktu sore, segeralah untuk beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan nunggu hari esok. Khudh min sihatik qabla saqamik wa min hayatik qabla mautik, segeralah manfaatkan dari kesehatan yang Allah Ta'ala anugerahkan, berikan kepada kita, untuk kita bisa mengisi dengan ketaatan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita, segeralah kita manfaatkan umur tersebut. Karena berlalunya waktu, berjalannya hari, pekan, bulan, bagaikan terpotongnya daripada umur seseorang. Karena umur seseorang bagaikan potongan-potongan yang sampai pada akhirnya potongan-potongan tadi itu akan semakin mendekatkan seseorang ke ajalnya. Dan ketika sudah berlalu, mustahil untuk akan kembali lagi. Bahkan jangan lupa, setiap dari kita, apa yang sudah kita lakukan di dunia, yang sudah kita jalankan di dunia, daripada setiap apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan dan seterusnya, semuanya tidak akan terlewat daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan beranjak, tidak akan bergerak setiap hamba Allah nanti di hari kiamat, ketika proses yaitu diminta pertanggungan jawaban, ketika diproses sidang di depan mahkamah Allah, ketika dihadapkan di depan Allah Ta'ala, setiap daripada manusia akan ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima afna, bagaimana dia menghabiskan dan mengisi daripada umurnya. An syababihi fima ablah, daripada waktu mudanya, apa yang sudah dia isi daripada masa-masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaq, dan dari hartanya, dari mana dia dapat dan di mana serta kemana dia infakkan, dia salurkan. Wa an ilmihi bima amila bih, daripada ilmu yang sudah dia dapat, pesan-pesan, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, mau'idah-mau'idah yang sampai kepada kita, itu semuanya nanti akan dicatat dan akan diminta pertanggungan jawaban daripada setiap dari kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apa kamu mengira bahwasanya aku menciptakan kamu sekalian sia-sia, tanpa ada yang namanya konsekuensi, target, LPG, pertanggungjawaban? Tidak. Semuanya akan berjalan dan semuanya akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, karena malaikat yang bertugas di dunia yang berada di sebelah kiri dan kanan kita akan mencatat daripada semua yang kita lakukan, dan tidak ada catatan file buku kitab yang mendetail, yang jelas, yang komplit, dan tidak ada sedikit pun terlewatkan kekurangan melebihi daripada file dan catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Luar biasa dahsyat kitab catatan Allah, tidak terlewatkan daripada sesuatu yang besar, yang kecil. Fawajadu bihi ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, sehingga mereka mendapatkan apa yang sudah mereka lakukan di dunia sehingga Allah berhak untuk menegakkan keadilan kepada setiap hambanya karena bukti semua sudah tercatat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, hidayah, taufik kepada kita sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan daripada setiap anugerah karunia yang Allah taala berikan kepada kita, khususnya dari umur yang tersisa dari kita, sehingga kita bisa bersegera untuk meningkatkan ketaatan amal soleh kita kepada Allah taala, mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita sejak kita nanti di alam kubur. Amal satu-satunya yang akan menjadi bekal kita, yang akan menjadi teman kita, yang akan menjadi sesuatu yang akan membahagiakan, memberikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian kita sejak di alam kubur sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti memanggil kita, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri kehidupan kita di dunia dalam keadaan kalimat yang terakhir la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهاي orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian di dalam agama Islam yang seutuhnya, Islam yang murni, Islam yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan dari sanalah kamu akan mendapatkan Islam yang benar, dan dari sanalah kamu bisa untuk beramal, karena satu-satunya amal melalui jalur ilmu, dan amal kita akan menjadi amal yang layak mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kamu mendekati daripada godaan, tipu daya, konspirasi, apapun bentuknya yang datang daripada syaitan. Berarti kamu keluar daripada jalur Islam yang benar. Ketahuilah syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصر وارحم إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في بورما. اللهم انصرهم. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم فرج كربهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin aqimus salat.